Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Nusrau SPDI MM, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat. Atas nama Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat dan segenap umat Islam yang ada di Provinsi Papua Barat, kami menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan dan kehadiran Kiai Haji Ustadz Abdul Somad Batubara LCMA di tanah Papua. Kehadiran beliau sungguh membawa kesejukan, keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat yang ada di Papua Barat secara umum dan umat Islam pada khususnya. Karena itu kami sungguh sangat berterima kasih atas perkenan dan kehadiran beliau untuk jauh-jauh datang berdakwah di tanah Papua. Ketika banyak daerah atau ketika di banyak tempat beliau ditolak dan tidak diterima, atau dengan lain perkataan, Pak Kiai yang terhormat, beliau yang sangat kita muliakan ini dipersekusi, maka kami tegaskan bahwa umat Islam dan masyarakat Papua Barat sangat menerima beliau dengan tangan terbuka. Karena itu kami ingin mengingatkan kepada seluruh anak bangsa, mari kita jaga persatuan kita, mari kita jaga ukhuwah wataniyah, mari kita jaga ukhuwah kebangsaan kita, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Insyaallah kehadiran beliau di tanah Papua akan membawa pencerahan, keberkahan dan kebaikan bagi tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Mari kita jaga kebinekaan kita, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.